kemudian dalam perdagangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hartanya, Allah akan mendapatkan hartanya dan menjadikan hartanya bermanfaat dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala atas kajian dan pelajaran pada kesempatan sore hari ini dari pembahasan bab asidku. Dan juga kami ucapkan jazakallah khair pada Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Dan mohon maaf tidak bisa kita ajukan pertanyaan bagi para pendengar roja karena keterbatasan waktu yang ada. InsyaAllah akan kita sambung kembali dari pelajaran kitab hadis Riyadhus Salihin pekan yang akan datang. Demikian yang bisa kami hadirkan, dan untuk itu kami ucapkan jazakumullah khair dan barakallahu fikum atas kebersamaan antum hingga sore hari ini. Semoga yang kita simak dan kita ikuti beberapa hadis dari hadis Riyadhus Salihin bab kejujuran dapat memberikan manfaat dan ilmu yang begitu sangat banyak bagi kita tentang hakikat kejujuran dan keutamaan jujur dalam Islam. Dan selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan jangan lewatkan setelah itu kajian ilmiah dari pembahasan syarah hadis Bulughul Maram min Adilatil Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Elsi Hafizahullah Ta'ala langsung dari Ibnu Hajar Boarding School pada kesempatan petang hari ini. Selanjutnya kita akan simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجع 756 كيلوهرت للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.